وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Para habaib, para ulama, saya hormati, yang saya cintai, khususnya segenap keluarga besar. Alhamdulillah, saya Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Pada khusus berzikir, أحمد الله ولله والحاج إدريس والحاج عبد الحميد، طال الله عمره في خير وعافية. استغناب حاضرين من حاضرات من رحمة الله سبحانه وتعالى، مانشيا yang paling agung dan paling mulia adalah Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal dengan manusia yang satu ini, maka dia tidak mungkin akan menilai ada yang lebih unggul daripada beliau. Tidak ada yang menilai yang lebih afdal daripada beliau. Karena itu siapa mengenal dengan baginda Nabi Muhammad, pasti harapan utamanya adalah al-iktima' bihi, berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bahwa duduk bersama Nabi, memandang wajah Nabi, mendengarkan suara Nabi itu lebih nikmat daripada masuk surga Allah. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Tauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan begitu nikmat memandang Nabi, duduk bersama Nabi. Tapi dia berpikir, setelah mati harus berpisah daripada Nabi, dan nanti di hari kiamat dia berpikir, aku tauban manusia biasa yang belum tentu masuk surga. Nabi adalah kekasih Allah yang tentu sudah disediakan tempat yang termulia ada di surga. Kalaupun tauban ada di neraka, tidak mungkin akan bertemu dengan Nabi. Kalaupun tauban ditakdir ada di surga, tentu tempatnya tidak sama dengan Nabi, tidak setempat dengan Nabi. Apa nikmatnya surga jika berpisah dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pikiran yang demikian ini selalu dalam benak tauban, sehingga tauban tidak selera makan, tidak selera minum, tidak dapat tidur, sampai akhirnya sakit tauban. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabatnya, dan begitulah Nabi selalu perhatikan sahabat yang ada di sekitarnya, dilihat tauban semakin kurus. Itu kan, mabaluka ya tauban, kenapa kamu ayat tauban, apa yang terjadi pada diri kamu ayat tauban? Tauban menjawab, ya Rasul, aku adalah selalu menikmati jika duduk bersama Anda, tidak keluar dari majlis kecuali langsung rindu ingin bertemu dengan Anda. Di atas dunia, kalau kami rindu ingin bertemu dengan Anda, kami masuk masjid mendapatkan Anda sudah di masjid, atau kami menunggu sebentar lagi Anda keluar di masjid. Tapi bagaimana keadaan kami nanti di akhirat ya Rasul? Taubat belum tentu masuk surga, mungkin taubat di neraka, berarti tidak bertemu dengan selama-lamanya. Kalaupun taubat ada di surga, tempat Anda adalah yang tertinggi dan termulia ada di surga. Taubat manusia biasa, apa nikmatnya surga jika harus berpisah dengan Anda ya Rasulullah? Tertegun Nabi SAW. Belum menjawab, Jibril datang membawa wahyu daripada Allah. Merupakan jawaban langsung daripada Rabbul Alamin. وَمَنْ يُتْحِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa orang yang taat dengan Allah dan Rasul? Bukan hanya sekedar pengakuan cinta, tapi membuktikan cinta dengan taat kepada Allah dan Rasul. Maka dijamin ma'alladina na'amallah alaihim minan nabiyyin, bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan daripada para nabi, para rasul, siddiqin, para salihin, wa hasana ulaika rafiqa. Maka legalah hati Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab adalah sahabat yang sangat cinta dengan Nabi. Kehidupannya adalah khidmat untuk Rasulullah, khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak Nabi keluar dari majlis kecuali sendal sudah disiapkan. Tidak ada perlu beliau air untuk minum kecuali sudah disediakan. Tidak beliau membutuhkan air untuk berwudu kecuali sudah disiapkan. Satu saat Nabi SAW melihat kerja Rabi'ah bin Ka'ab yang luar biasa khidmat kepada beliau, Nabi ingin membalas dengan memberikan pemberian. Dan Nabi menawarkan, ya Rabi'ah, salmi. Rabi'ah datang, minta kepada Nabi. Mintalah kepada aku, Nabi ingin mengasih sesuatu. Rabi'ah bukanlah harapannya duniawi, saudara. Rabi'ah bisa meminta kepada Nabi, minta harta yang banyak, doakan ya Nabi, rumah yang megah. Tapi Rabi'ah bukan itu harapannya. Apa yang diminta oleh manusia yang kenal dengan Nabi, yang tahu nilainya Nabi? As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku memohon kepadamu untuk selalu bersamamu sampai ada di surga Allah. Allahu Akbar. Permintaan yang sangat istimewa. Aku memohon kepadamu untuk selalu bersamamu ada di surga Allah. Ingatkan baik-baik yang diucapkan oleh Rabi'ah dan yang ditawarkan oleh Nabi. Salmi dan mintakan, minta kepada aku. Nabi tidak menyatakan is'alillah. Salmi, minta kepada aku. Yang diminta bukan urusan duniawi, saudara, bukan duit, bukan permen. Yang diminta urusan surga. Dan tidak ada hak pemenang bagi Nabi urusan surga. Itu hanya Allah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada kamu, as'aluka murafaqataka fil jannah, bersama kamu ada di surga. Apakah Nabi menyatakan kamu syirik, wahai Rabi'ah? Atau Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, minta kepada aku itu berarti syirik? Karena itu, belajar bahasa kalau belum mengerti bahasa. Apalagi mengkufurkan dan mensyirikkan orang hanya karena bahasa. Nilai kekurangan kamu, jangan langsung sok alim memvonis orang sampai keluar daripada ajaran Islam atau mengkufurkan orang. Guru, ajari aku ilmu. Nggak syirik. hakikat ilmu adalah dari Allah. Itu seharusnya diartikan, guru, aku berharap ilmu dari Allah dengan perantara kamu mengajari aku. Seorang pasien kepada dokter berkata, dokter, obati aku untuk supaya sembuh daripada penyakitku. Itu bukan syirik. Itu harus diartikan, dokter, aku berharap kesembuhan dari Allah dengan perantara Anda mengobati saya. Rasulullah, aku mohon kepadamu, bersama kamu ada di surga. Jangan langsung diponis, berarti kamu memponis sahabat kafir, syirik. Nabi menyatakan, tak diminta kepada aku, jangan kamu memponis. Berarti itu adalah Nabi mengajarkan syirik. Tapi kamu harus mengartikan, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, aku bisa bersamamu sampai ada di surga Allah. Begitu seharusnya. Kemudian bagaimana jawaban Nabi? Dan ini sering menjadi hal yang hampir seperti permainan pada lisan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Salawat aja masuk surga kepada Nabi. Maulid aja enggak sholat masuk surga kepada Nabi. Zikir aja, ikut manakib aja, enggak pakai sholat 5 waktu pun masuk surga. Bagaimana Nabi SAW mengomentari seorang Rabi'ah yang sangat cinta kepada Nabi dan berharap bersama Nabi sebagai surga? Ini bika perhatian sujud. Rabi'ah, aku usahakan, aku mohonkan kepada Allah, engkau bersama aku di surga. Tapi bantu aku yang banyak sujud kepada Allah, yang banyak sholat. Kok ada orang ingin bersama Nabi di surga tapi ninggalkan sholat? Ilmu apa ini? Syaitan yang mengajari. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabatnya yang ingin bersama Nabi ada di surga. Ini bikin terhenti sujud. Bantu aku ya, yang banyak sujud kepada Allah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi harus dilaksanakan dengan berjamaah. Bukan hanya cukup itu, tapi dengan qabliyah dan ba'diyah, dengan duha dan witirnya. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan rekatkan hubungan dengan Nabi, maka insyaallah akan jadi penyebab masuk bersama Nabi ada di surga Allah. Karena itu, harapan orang yang tahu dengan Nabi satu, saudara, minta bisa ketemu dengan Nabi. Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi wa ajri sadar qalbi kathiri sadauhu. Habib Ali tadi menyatakan, ya Allah, berikan kemuliaan bisa memandang Nabi Muhammad. Bersihkan hati yang sudah penuh dengan noda ini, yang menutupi kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka selera tinggi, saudara. Mereka bukan selera murahan. Mereka bukan ingin masuk surga hanya karena ingin makan ada di surga. Mereka memohon kepada Allah masuk surga bukan karena ingin minum minuman yang lezat di surga, atau melihat pemandangan yang indah di surga, atau ingin masuk gedung-gedung yang mewah ada di surga, atau bidadari yang cantik di surga. Lah, itu adalah selera murahan, saudara. Kalau semut masuk istana raja atau presiden, yang dicari adalah makanan. Itu selera semut. Kalau semut masuk kamar pengantin, yang dicari itu adalah makanan dan minuman. Itu adalah selera semut. Tapi manusia yang normal, yang wajar, masuk kamar pengantin, yang dicari bertemu dengan kekasihnya. Begitulah orang yang seperti Rabi'ah, begitulah orang yang seperti Tauban, begitulah orang seperti Habib Adil Hamsi, begitulah orang yang kenal dengan Nabi, ingin masuk surga. Bukan karena untuk makanannya, atau bidadarinya, atau minumannya, atau pemandangannya. Tapi harapannya adalah bertemu dengan orang yang dia cintai, Muhammad Rasulullah. Di jannatin ma syadani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga yang begitu nikmat, bukan itu yang membuat aku ingin masukinya. Aku berharap semua Allah masuk surga karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa krimil arwaha minna bidiga khairil anami wabdihil muhtara anna min salatin wa salami. Dalam doanya Allah menyatakan, ya Allah, muliakan roh kami dengan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad salam rindu, cinta, salawat rindu kepada beliau setiap saatnya. Kalau Anda cinta kepada anak Anda yang di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri, maka Anda selalu kirim salam, Anda selalu kontak salawat dan salam, SMS salam, Anda selalu kontak salam kepada dia, Anda SMS gimana kabarmu, salam baik. Anda yang cinta kepada Nabi selalu kontak dengan Nabi. Allah memberikan jalur bagaimana Anda bisa lekat dengan Nabi. Salawat dan salam dengan Nabi setiap saat. Anda langsung diterima salawat Anda kepada Nabi. Anda langsung diterima salam Anda kepada Nabi lebih cepat daripada SMS yang sekarang. Ma min ahadin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arda alaihi salam. Tidak ada seorang di antara umatku yang memberi salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan roh ke jasadku untuk aku langsung jawab salamnya dia. Sallu ala Muhammad. Masih ada sempat-sempatnya saudara, masih ada sempat-sempatnya kita mulai masjid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kita masuk, ya Nabi salam alaika, salam kepada Nabi. Tapi yang di luar masih ada yang rokok ada di sana. Masih lebih mementingkan gula garamnya daripada salam kepada Nabi. Masih lebih mementingkan kreteknya daripada salawat kepada Nabi. Ya wael, hati-hati. Hati-hati loh Anda. Ketika sudah disebutkan nama Muhammad, lisan jangan membungkam. Apalagi dibungkam dengan kreteknya atau rokoknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Al-Bakhil mandukir tu'indahu balam yusalli alaih. Sangat kikir kalau ada orang disebut namaku tidak salawat dan salam kepada aku. Matikan itu semuanya demi Nabi Muhammad. Gerakkan lidah kamu dengan bersalawat dan salam demi cintamu kepada Nabi Muhammad. Apa ini? Mau main-main nanti? Majlis seperti begini indahnya kamu lupakan hanya sekedar untuk kretek kamu, untuk rokok kamu. Lah, mana bukti cinta kamu kepada Nabi? Kemudian kamu berharap akan bersama Nabi, malaikat akan menjadi saksi bahwa kamu bohong. Tapi satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di satu ruangan, ada di kamar beliau. Dia menjahit di malam hari. Lantai Nabi bukan keramik putih, tapi tanah. Di malam hari lampunya bukan lampu seperti sekarang, lampu minyak. Di dalam kamar, ketika menjahit, padam lampu. Lepas jarum daripada tangan Siti Aisyah, jatuh ke tanah. Kamar menjadi gelap. Jarum itu tidak terlihat. Ketika Siti Aisyah meraba-raba ingin mengambil jarum, masuk Rasulullah ke dalam kamar. Berubah kamar menjadi terang benderang, saudara. Jarum yang kecil nampak dan diambil oleh Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah tertegun melihat terang wajah Rasulullah. Wa abjadu yusra sigal ghanamu biwali wajihi himalu yatama ismatun lil aramidi. Ma'adwa wajahka ya Rasulullah, betapa terang wajah Anda ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, naam wailu liman lam yarani yawmal qiyamah. Ya, tapi bahaya kalau orang tidak diizinkan oleh Allah melihat wajahku nanti di hari kiamat. datang biarkah ya Rasulullah yaumul qiyamah? Siapa orang yang tidak dapat memandang wajahmu nanti di hari kiamat ya Rasul? Al-Bakhil alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pikir, yang aku disebut, yang aku dibacakan ceritanya di rohnya, tidak bersolawat kepada aku. Duduk di sana nongkrong, merokok cerita sana cerita sini. Sallu ala nabi, solawat kepada nabi, supaya nanti di hari kiamat bertemu dengan nabi dan anda menjadi orang beruntung karena mendapatkan syafaat yang lebih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallam. Kerana itu hadirin sekalian rahmatin Allah, mari acara maulid ini jangan hanya sekedar dijadikan acara rutinan yang hanya sekedar kebudayaan, tapi ini adalah tashwiban lisani'in min khawasil mu'minin wa tadwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ini acara maulid adalah sebagai satu cara untuk supaya kita semakin rindu dengan Nabi. Bagi orang yang rindu, acara maulid disebut kesia Nabi menjadi penghibur hatinya, saudara, untuk mengobati hatinya. Tuhan, karena rindunya kepada Rasulullah sampai sakit. Begitulah Habib Ali Al-Habsyi, karena rindunya kepada Nabi sampai sakit. Dia berpikir ke sana takut berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak maritu, karena tikru burukan dia hendati. Kalau aku sakit, ceritanya Nabi akan menjadi obat daripada penyakitku. Karena sakit beliau adalah sakit cinta, sakit rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ainal mahabba fi qulubina. Mana itu cinta pada hati kita? Kita langsung serius tanggapi dengan serius ketika ada orang menceritakan duit miliar, duit 1 triliun. Kita akan menanggapi dengan serius kalau di situ ada jabatan yang menjanjikan. Kita akan tanggapi dengan serius kalau di situ ada keuntungan duniawi. Tapi dijawab dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, kita anggap itu adalah yang sepele. Kita tidak serius itu semuanya. Karena itu mari kita buktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan apa kita buktikan? Ajarannya patuhi, sunnahnya ikuti. Jangan makan kecuali dengan cara yang sudah diatur oleh Nabi. Jangan minum kecuali dengan cara yang sudah diatur oleh Nabi. Masuk rumah dengan cara yang sudah diatur oleh Nabi. Keluar dari rumah dengan cara diatur oleh Nabi. Berpakaian, mencopot pakaian dengan yang diatur oleh Nabi. Semuanya ikuti. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dengan cara diatur Nabi. Doa-doa itu mana semuanya, wahai kaum muslimin? Anda tidak berbicara, tidak ada di pasar. Para santri, para santri, saya tidak akan berbicara dengan orang-orang biasa. Kadang-kadang kiai, ustaz, mana sunnahnya Nabi? Nih, di kantong ini, siwak kadang-kadang tidak ada, udang garam yang ada. Mana sunnahnya Nabi? Tidak berharga lagi sunnahnya Rasulullah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku benar-benar berarti cinta kepadaku. Siapa yang bisa membuktikan cintanya kepada aku dengan menghidupkan sunnahku bersama aku ada di surga. Anda lihat itu bagaimana ada foto-foto ini. Dengan gubernur 1 menit diabadikan, digantung ada di rumahnya. Bangganya setengah mati. Allahu a'lam gubernur fil jannah aw binar nantinya. Dengan presiden 1 menit difoto, diabadikan. Diabadikan. Dia merasa bangga dengan itu semuanya. Allahu a'lam mahadu fil jannah aw binar. Tapi Anda digabing. Anda bersama Nabi bukan 1 menit. Bukan di dunia, bersama Nabi ada di surga selama-lamanya. Dengan cara apa? Ahya sunnah. Dengan cara menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, kamu tinggalkan kenapa kamu tinggalkan? Ih, gambarannya ini yang di pantai ini rakis murah ini. Tapi bagaimana Nabi menerangkan keutamaannya sampai Nabi menyatakan laula an asyuka ummati la amartum bi siwak inda kulli salah. Tapi riwayat inda kulli wudu, kalau enggak takut beratkan sama umatku, tak perintahkan wajib pakai siwak kalau salat. Tak perintahkan wajib pakai siwak kalau wudu. Takut memberatkan maka dianjurkan. Di akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam minta disiwaki oleh Siti Aisyah. Dalam satu hadis dari menyatakan rakaat di siwak khairun min sab'ina rakaat di ghairi siwak, 2 rakaat dengan siwak ini lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kenapa? Enggak ada di kantongnya kita. Ini santri yang berbicara ini. Yang baca kita, kenapa enggak ada? Kok ganti kretek? Les, kenapa? Pakai ini biar Nabi senang. Buat Nabi bahagia. Buat Nabi itu ceria. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu semuanya. Anda pakai dalil lagi bawa di kitab. Itu di kitab hukumnya adalah khilaf antara ulama. Ini enggak ada khilaf antara ulama. Ini sunnah. Benar kan? Menjadi penutup daripada khutbah saya. Keutamaan daripada siwak. Nabi menyatakan as-siwaku mat'haratun bil-fan marbatun bil-rab mafradatun bil-syaitan. Pakai siwak ini bisa membersihkan mulut, jelas bisa mendapatkan ridho Allah, luar biasa, bisa mengusir syaitan. Anda ini hidup ada di zaman yang mengerikan. Anda ini hidup ada di zaman mengerikan. Narkoba ada di mana-mana. Miras ada di mana-mana. Bawahi anak-anak Anda satu-satu-satu pakai siwak. Ini ngusir setan. Biar selamatkan Anda. Bukan Anda nyedot rokok di muka anak-anak, di muka anak Anda. Belum balik, sudah pecandu rokok semuanya. Hati siwak supaya selamat dan terkuasai sama setan anak Anda. Sehingga menjadi anak yang soleh, insya Allah. Narkoba ada di mana-mana. Ada di mana-mana, pengedarnya bebas. Pasuruan ini banyak narkoba. Di Gading itu tempatnya. Di Bogor ada Pak Kapolres nih. Ada di sana, ini bukan rahasia. Anak Anda coba kalau jalan ada di perempatan jalan dari itu. Ada orang yang nembus, ada orang yang main. Ada lihat wajahnya. Wajah pecandu, bagaimana mereka? Terus gimana? Ambil tekan dia. Dari mana kamu beli ini? Kita jangan bersandiwara dong. Ini mana-mana sudah merajalela di mana-mana. Sabu-sabu ada banyak di Pasuruan, nembak tempatnya. Kita jangan mau main-main, kasihan, mau mati nih, kasihan. Perjudian ada di mana-mana, Gading tempatnya. Nggak apa-apa, kita ngomong kita ingin Pasuruan aman. Ini kota dibina oleh Mbah Semendi, Mbah Seraga, Mbah Gede, oleh Habib Hadi, Bishr Ubaqan Bizarin, Habib Alwi, Habib Jafar, oleh Kiai Yasin, Kiai Ahmad Jubri, Kiai Khadir Sidogiri, oleh Kiai Abdul Hamid, oleh. Masa mau dikosori sama begini-begini? Miras juga ada 5 titik di Pasuruan, tempatnya miras. Punya Intel lebih tabrik. Masa kelihatan orang, kalau kita, ini kalau kita berbicara masalah yang wajar aja. Kalau kita kelihatan orang mabuk, kan berarti karena minum homer, tangkap, dari mana kamu beli? Kan bisa dilacak itu. Kalau mau serius, mabuknya ada di mana-mana telernya, tapi kita cari di mana ya penjualnya. Tanya sama dia, beli dari mana kamu? langsung bisa ketemu. Kalau sudah ketemu belinya, ulah dari mana kamu? Langsung ketemu. Enteng kok enteng. Dan karena itu yang kami harapkan, insya Allah berkat si Abdul Hamid, ulama dengan aparat, ulama dengan pemerintah, ulama dengan seluruh masyarakat bersatu untuk menjadi Pasuruan penduduknya berakhlakul karimah. Ya Allah, nikmatnya kalau kita lihat pemuda-pemudanya akhlaknya baik, perempuan-perempuannya akhlaknya bagus, kemudian pejabat-pejabatnya orang-orang yang soleh, ulamanya menghidupkan sunnah Nabi, ulamanya kumpulin pakai rokok di mana-mana. Capek kita. Gak ada bedanya dengan yang bertato. Karena itu ayo kita tampil dengan penampilan yang sesungguhnya. Kalau polisi dari itu tampil dengan seragamnya, jadinya bagus, pantas gitu. Kalau ulama itu tampilnya juga dengan pakaiannya sebagai ulama, pantas. Kadang-kadang gak seperti ulama pakaiannya. Ngomongnya purno. Di ceramah-ceramah ngomong purno. Kalau ngomong purno gak baca kitab, dipasal banyak. Ente dipanggil kiai itu kan mengerti hadis supaya ngajari orang akhlak yang baik. Ngomong purno ada di depan panggung. Mau main-main dengan ajaran Islam. Kurang purnonya ada di televisi. Acara-acara yang mulia dikotori dengan mulut-mulut yang demikian ini. Wallahi itu adalah bukan penasehat, tapi itu adalah penyesat umat. Tapi itu hati-hati, jangan main-main. Ini agamanya Nabi, ini agamanya Rasul. Ajak manusia untuk ke jalan yang benar. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Dan semoga Allah menanamkan dalam kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan semua komponen masyarakat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat yang bersatu, bukan umat yang saling membenci, tapi umat yang saling menolong dan kasih sayang. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam Rabu Maulid di Turban Habib Ali setelah sholat Isya, dan malam Khamis Maulid di Turban Habib Ja'far jam 1:30 malam.